Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah membaca mukadimah dari Syekh Abu Najjani bin Ahmad dari kitab Zadul Mustaqbil. Kemudian beliau mengawali kitabnya dengan kita bertoharah. Mengawali kitabnya dengan kitab Al-Fuhara. Tentang berapa ikhan sedinahan Rasulullah Kutubul Fikih diawali dengan kitab Al-Fuhara. Mu'alif rahimahullah, dan mungkin juga pengarang-pengarang kitab yang lainnya, tatkala menulis kitab fikih di awal dengan kitab Al-Thaharah, itu dengan dua sebab. Yang pertama, yang disebut kalau Muhammad bin Shalih ini Rasulullah, anna Al-Thaharah tahliyatun min al-adha. Bahwasanya tohara itu menghilangkan dari ada, dari kotoran. Dan yang kedua, anna tohara mitaqus shalah. Bahwasanya tohara itu adalah kuncinya shalah, atau pembukanya shalah. Sehingga di awal dengan kitab Al-Thaharah. Nah, kami sedinaan Rasulullah sendikan pula sebagaimana hadisnya Jibril yang masyhur tatkala menyebutkan tentang Islam, maka disebutkan telah antas ada Allah ilaha illallah. Islam itu yang pertama syahadat. Kemudian aqimish shalah. Kalau menegakkan salat ila akhirih. Membahas syahadat itu membahas ahli tauhid. Dalam kita di tauhid pembahasan syahadat. Pembahasan kutubul fiqh, nah, diawali dengan rukun Islam yang kedua yang shalah. Tatkala salat itu tidak sah kecuali dalam keadaan tahara, nah, dalam keadaan suci, maka dijadikan yang pertama kali sebelum salat kita tahara. Nah, dan tatkala tahara suci itu butuh dengan alat, yang alat salah satunya adalah air al-ma, maka biasanya masuk di dalam kita tahara batul niyah, bab pembahasan dan air. Sebagaimana juga akan beliau sebutkan dalam kitab ini. Nah, tentang sekina al-Jakumullah, baik, kitab Al-Tahara. Al-Tahara, secara bahasa An-Nadhafah. Al-Tahara, secara bahasa An-Nadhafah. Ini kebersihan. Baik. Kemudian secara syar'i, al-tahara secara syar'i terbagi menjadi dua makna. Ada makna asal, ada makna furu'. Makna intinya dan ada makna cabangnya. Tahara ada makna akhir. Tahara al-qalbi. Pensucian hati ini. Minasyirik. Keibadatillah. Dari kesyirikan pada peribadan kepada Allah. Wal-ghil. Wal-baghdha. Li'ibadillah ini. Tangki kepada hamba Allah yang beriman. Ini tahara yang pertama. Asal tahara mensucikan hati dari kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah, serta mensucikan hati dari kebencian kepada hamba Allah yang beriman. Nah, dan ini apa yang kita ingatkan lebih penting daripada taharatul badan. Taharatul qalbi, kesucian hati, ini lebih penting daripada taharatul badan. Nah, karena ikhlas di dalam kemauan tidak akan mungkin taharatul badan itu terjadi. Nah, apa diterima? Tatkala taharatul qalbi ini tidak terjadi. Baik, karena mereka-mereka yang menjalankan ibadah kepada Allah, salat atau kesucian yang lainnya, tatkala taharatul qalbi dia tidak jalan, dia masih berbuat syirik dan yang semisalnya, maka tidak diterima peribadahannya. Nah, dan yang kedua, taharah hissiyah. Yang pertama taharatul qalbi, yang kedua taharah hissiyah, hissi, zahir. Nah, ini yang kami ceritakan Rasulullah. Baik. Dan yang dimaknakan nanti yang akan dibahas, makna yang kedua ini, taharah hissiyah. Nah, membersihkan barang-barang suci yang terkena najis. Beliau rahimahullah menyebutkan definisi at-tahara. Kata beliau rahimahullah, wa hiya irtifa'ul hadatsi. Yang namanya thahara itu adalah irtifa'ul hadats. Terangkatnya hadats. Wa ma fi ma'nahu. Dan apa-apa yang semakna dengan pengangkatan hadats. Wa zawalul khabathi, dan hilangnya kotoran. Nah, ini tarif definisi tahara, mengangkat irtifa'ul hadas, mengangkat hadas. Nah, hadas itu sesuatu yang menghalangi baik salat. Jadi sebut hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, yang diwajibkan untuk menjalankan thahara itu disebut hadas. Nah, nanti harus dibedakan antara hadas dengan najis. Nah, antara hadas dengan najis. Baik. Jadi hadas sesuatu yang menghalangi salat. Baik. Yani mengangkat hajat, wamafi maknahu, dan apa-apa yang semakna dengannya. Nah, apa-apa yang semakna dengan mengangkat hajat, tapi dia tidak mengangkat hajat. Saya itu juga disebut tahar. Misal, khana kedinaan Rasulullah, seseorang tatkala berwudu, tajdidul wudu, karena disunahkan untuk berwudu. Seseorang apabila sudah wudu, kemudian sholat, kemudian dia menunggu waktu sholat, tak masuk waktu sholat yang selanjutnya, dia memperbarui wudunya. Dia memperbarui wudunya. Dalam keadaan dia belum batal wudu disunah. Maka apabila dia wudu yang kedua, ini bukan istifa'ul hajat, karena dia tidak hajat, tapi makna di sana. Dia disebut juga taharah, disebut wudu, padahal dia tidak hajat. Ini pengertian makna itu. Mengangkat hajat, dan apa-apa yang semakna dengan makna hajat. Tapi bukan hajat yang dihilangkan. Itu salah satu contoh. Nah, baik. Seorang yang berwudu dalam keadaan belum batal wudunya. Baik, ini perkara yang sunnah. Jadi berwudu setiap kali sholat. Nah, ini kan cerita ada semelok, tapi ini perlu diperhatikan. Nah, disebutkan dalam mukhalafatu shahara wa sholat la sesat'an. Baik, yang menutupkan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Termasuk perkara kesalahan-kesalahan dalam wudu itu tajdidul wudu, mengulangi wudu yang belum batal, yang tidak diselingi dengan sholat. Yang tidak diselingi dengan sholat. Baik. Kalau seorang wudu kemudian sholat, belum batal wudunya, dia nunggu waktu sholat, datang waktu sholat selanjutnya, kemudian dia memperbarui wudunya, itu sunnah. Meskipun belum batal. Tapi kalau orang di rumah itu berangkat ke masjid wudu, sampai di masjid tidak batal wudunya, wudu lah, kemudian sholat. Nah, ini yang tidak ada jendelnya. Nah, ini kan kebina anggar kemudian tidak diselingi dengan sholat. Baik. Ini wama fi makna. Wa zawalul khabati. Dan hilangnya kotoran. Khabatun najis. Hilangnya najis. Baik. Beliau rahimahullah menggunakan lafaz zawal. Tidak menggunakan lafaz izalah. Zawalul khabati. Tidak menggunakan wa izalatul khabati. Karena ada perbedaan makna. Zawal na'am dengan izalah. Baik. Kalau zawal itu maknanya hilangnya najis. Kalau izalah dan khabati maknanya menghilangkan najis. Ini beda. Hilangnya najis dengan menghilangkan najis beda. Misal ikhwan ibnina azakumullah. Kalau dengan lafaz izalatul khabati. Izalah. Ini menggunakan zawal ya. Izalah. Menghilangkan najis. Kalau misalnya seseorang pakaiannya terkena najis. Pakaian dia terkena najis. Kemudian dia pakai jalan, kemudian di tengah jalan dia kehujanan. Bahasa saya pakaiannya, najis yang menempel di pakaiannya tidak tersisa sama sekali. Nah, terkena air hujan hingga bersih. Nah, kalau lafaznya izalatul khabati, maka dia jadi najis. Nah, karena tidak menghilangkan najis. Tapi kalau zawalul khabati, zawalul hadati, najisi, nah, artinya hilang, hilangnya najis. Karena ikhwan itu dinasihatkan Allah, baik, tidak dipersyaratkan najis itu hilangnya dengan perbuatan kita. Semoga maka najisnya hilang tanpa kita sengaja, baik, maka dia termasuk hilang najisnya. Sehingga tidak butuh dengan niat. Nah, itu kalau zawal, lafaznya zawal, hilang. Yang penting hilang. Apakah dengan perbuatan kita atau tanpa sengaja? Jadi yang dicontohkan, ada nasi di pakaian kita, kemudian terkena air hujan dan hilang, padahal kita tidak niat untuk menghilangkannya. Baik, maka secara otomatis nasi itu hilang. Maka pakaian kita sekarang menjadi suci. Nah, beda dengan lafaz izalah, karena tidak ada upaya untuk menghilangkan. Nah, maka kita harus tetap, kalau lafaz izalah, setelah kita sampai rumah sudah bayar koyok, tetap kita harus suci lagi. Nah, karena kita belum menghilangkan nasib. Nah, ini apa yang kita dimaksud? Ini definisi taharah yang disebutkan. Nah, tersifat al-hadati wa ma'il ma'naw wa zawalul hadati. Jadi, al-hadis bin Azzaqimullah, baik, di dalam enam taharah itu, sering disebutkan hadas dan khabat. Khabat itu nanti. Nah, ini juga tentunya berbeda. Kalau khabat, kalau nasi, nah, diantaranya definisi yang disebutkan para ulama, disebutkan Muhammad bin Shalih Zainin rahimahullah, kullu 'ainin yajibu tatawwur minha. Segala sesuatu yang kita wajib untuk bersuci darinya. Nah, untuk menghilangkannya, itu disebut nasi. Nah, segala sesuatu yang kita wajib untuk bersuci darinya, itu disebut nasi. Jadi harus bisa membedakan antara hadas dengan nasi. Kalau secara gampangnya nasi itu kelihatan apa sebenarnya. Kalau hadas itu juga. Nah, seseorang berwudu, kemudian dia ketiduran. Nah, maka batal wudunya. Batal wudunya. Baik. Seseorang menjalankan perkara-perkara yang batal menyebabkan batal wudunya itu namanya hadas kecil. Tidak bisa kelihatan. Kalau najis, nah ini beda. Sesuatu yang airnya ada bendanya yang kita wajib untuk menghilangkannya. Nanti ikhwan sidina azakumullah, kalau tidak bisa membedakan ini, biasanya besok waktu pembahasan awak kecil dulu. Pembatal-pembatal dulu. Nah, padahal pembatal dulu itu perkara-perkara hubungannya dengan hadas, tidak ada hubungannya dengan najis. Sehingga kalau tidak dipahami kadang-kadang, seorang itu punya pemahaman, kalau orang itu berwudu, kemudian memegang najis, maka batal wudunya. Nah, ini keliru karena beda najis dengan hadas. Nah, yang batalkan wudu itu hadas, bukan najis. Kalau seorang sudah berwudu, kemudian menyentuh barang yang najis, ya, menyentuh barang yang najis, maka wudunya tetap sah, wudunya tidak batal. Nihan kudina aja sebenarnya. Dibedakan antara najis dan hadas. Kemudian beliau menyebutkan. Al-miyahu salasatun. Al-miyah, itu jama' dari ma. Air itu ada tiga. Beliau memasuki pembagian air. Nah, sebetul kecil. Biasanya di awal dengan pembagian air. Karena alat untuk bersuci, baik itu hukum asalnya adalah air. Nah, kalau tidak ada baru menggunakan surau. Tertayamum. Maka kita terlebih dahulu masalah air. Baik. Beliau sebutkan rahimahullah bagaimana dalam mukadimah. Nah, ini fikih ini mabatnya Imam Ahmad. Beliau sebutkan al-miyah salah satu. Air itu terbagi menjadi tiga. Air terbagi menjadi tiga. Yang pertama tahurun. Yang pertama tahurun. Nah, tahurun. Baik. Kalau secara singkat. Nah, baik. Air itu menjadi tiga. Dari pembahasan beliau ya. Nah, belum kita lanjutkan. Jadi, soalnya kalau kita membaca ini nanti, baik. Apa terus tergambarkan karena ini susunannya nyambung, nah, tidak terpoin-poin. Baik, ringkasnya dari apa yang beliau paparkan, air itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tahur, nah, yang kedua tahir, yang ketiga nasi. Nah, ini pembagian air menjadi tiga. Baik, tahurun. Ini yang pertama. Nah, yang kedua tahir. Yang ketiga najis. Nah, dan Yuhani kebina azakumullah tahur itu maknanya air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci itu tahur. Air yang kedua tahur suci ya. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci suci dia ya. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci dan yang ketiga nasi. Nah, ini pendapat beliau. Nah, setelah para ulama, baik, seringkas, nah, yang terlebihkan oleh Syekh Al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, air hanya terbagi menjadi dua. Nah, tahur dan najis. Baik, tidak ada air yang tahir, tidak ada air yang suci, dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik, ini tidak ada pembagian air yang ketiga. Imma air itu suci atau imma air itu najis. Nah, ini khanif dina azakumullah. Baik. Kita lihat. Qala rahimahullah, al-miyahu salasatun tahurun la yarfa'ul hadatha ولا يزيل النجس الطارئ غيره. Nah, yang pertama suci, tahur. Air itu suci, suci dan mensucikan, tahur. Baik, tahur itu air yang nanti saya sebutkan definisinya. Makna air yang tahur itu air yang pada sifat aslinya. Baik. Air yang belum berubah dari sifat aslinya itu air yang tahur. Nah. Jadi air yang masih dalam sifat aslinya maka dia air yang tahur. Sifat-sifatnya tidak berubah maka dia disebut air yang tahur. Nah. Kata beliau, la yarfa'ul hadats. Tidak menghilangkan hadas. Wala yuzilu najas dan tidak menghilangkan najis, tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Ingat dua lebih sering kita sebutkan hadas dan najis dibedakan. La yuzilu najas al-tariq, tidak menghilangkan najis yang datang, najis yang mengenai. Ghairuhu selainnya, selain air tahur ini. Jadi tidak ada yang bisa mengangkat hadas, tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air yang tahur, kecuali air yang suci. Yang kemudian disebutkan definisi tahur, wawal bati ala hilqatik. Itu definisinya. Baik. Jadi kalau mungkin agak enak tahurun itu tidak di garis atas kemudian wawwa al-ba'i ala hilqatih di garis baik, nanti definisi tahur itu air yang al-ba'i ala hilqatih air yang masih tetap dalam asalnya asal penciptaannya belum berubah sifat-sifatnya baik, itu makna air yang tahur. Nah, air yang belum berubah dari sifatnya. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Maka ikhwan fillah jazakumullah, air yang belum berubah dari sifat aslinya, itulah yang bisa mengangkat hadas, itulah yang bisa menghilangkan najis. Ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Para ulama ikhtilaf, apakah selain air itu bisa mengangkat hadas atau tidak? Nah, ini istilah para ulama. Salah satu pendapat, ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan tayamum. Ya. Jadi dalam pembahasan tayamum. Baik, kalau seorang tidak punya air, kemudian dia tertayamum. Nah, dengan tayamumnya dia itu, apakah hadasnya itu hilang atau tidak? Apakah dia segar menggantikan air sifatnya? Nah, ini terjadi istilah di kalangan para ulama. Dan pendapatnya, mazhabnya Imam Ahmad, ini yang beliau sebutkan di sini, Right? Bahwasanya selain air itu tidak bisa mengangkat hajat. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seorang itu datang waktu sholat dia berhajat dan tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum menggunakan pasir, menggunakan debu. Maka fakta dia bertayamum, hajat dia itu belum terangkat. Nah, karena hajat itu hanya bisa terangkat, hanya bisa hilang kalau dengan air. Baik, ini pendapatnya baik mazhab Hambali. Nah, maka beliau sebutkan di sini la yanfa'ul hajat. Tidak ada yang bisa menghilangkan, mengangkat hajat, wala yuzilun najas at-tahir, dan tidak ada yang bisa menghilangkan najis yang mengenai dan datang selain air. Berarti pendapatnya debu itu tidak bisa menghilangkan hajat. Kami jadi nangis ya, kemudian nanti akan lebih dalam dalam bab tayamum. Kenapa? Kenapa kok pernah demikian? Karena baik, kalau seorang itu bertayamum lama, mungkin dia ada susah, belum mandi kan tidak ada air, dia bertayamum. Setelah dia dapat air, maka dia harus mandi. Nah, kalau cuma bahasnya sudah berhari-hari, misalnya dia harus mandi. Itu yang mendasari maka al-mazhab yang berpendapat bahwasanya debu atau tanah itu tidak bisa mengangkat hajat. Dia hanya sifatnya pengganti. Nah, pengganti dari air. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, saya pendapat yang rajin akan menyebutkan Allah al-Mustaf. Baik, nah, selain air itu juga bisa menghilangkan hajat. Nah, jadi kalau orang itu bertayamum, maka hajatnya hilang dengan tayamum itu. Nah, tadi mu'akad ya. Mu'akad maknanya saya mengusulkan batal kalau ada air. Nah, selama tidak ada air, maka hajatnya hilang. Baik, ini satu pembahasan hajat. Yang kedua, baik, pembahasan najis. Walau yujilun najasa at-tarik. Najis yang datang. Najis yang datang. Maksudnya, benda yang suci kemudian terkena najis. Itu namanya najas at-tarik. Nah, kalau asalnya airnya itu najis, tidak akan bisa disucikan. Kita memiliki poin pakaian, suci. Kemudian terkena barang najis. Itu namanya najis yang tarik. Ya. Yang mengenai, yang datang mengenai barang pakaian kita. So, ini dihilangkan dengan air. Tapi kalau airnya, airnya yang najis, airnya yang najis. So, misalnya, maaf, dari perkara-perkara yang perkara-perkara yang najis ya. Jadi barang-barang yang najis. Baik, aljirah, kotoran, imam misalnya. Dia najis. Baik. Ini selama tidak bisa disucikan. Karena air. Ya. Karena bendanya dia najis. Baik. Jadi dibedakan antara barang suci yang terkena benda najis dengan barang yang najis. Ini beda. Nah, barang suci yang terkena benda najis ini yang disucikan. Ini yang dibahas. An-najis at-tahir. Kalau barang yang najis ini tidak bisa disucikan, maka innal mukhrijat najis. Orang-orang musyrik itu najis, orang-orang kafir najis, sehingga tidak perlu dimandikan. Kalau meninggal dia dimandikan berapa kali pun tetap najis ya, karena airnya najis. Ini ham ketika najis ngomong. Baik, jadi pembahasan itu adalah penajasa, itu pembahasan benda suci yang terkena barang najis. Bukan mensucikan barang yang aslinya nasi. Nah, bukan itu. Baik, maka disebutkan ya zilu najasa tarik ghairu. Nah, hari itu dina ajasmullah, demikian pula di sini, nah, pendapatnya dari mazhab ini, bahwasanya najis itu hanya bisa dihilangkan dengan air. Tidak bisa dihilangkan dengan cara lain. Nah, tidak bisa dihilangkan dengan cara lain. Baik, sehingga nah, hanya air satu-satunya yang bisa mengangkat hajat dan juga yang bisa menghilangkan najis. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Salam mamurut ucapan ma'alif rahimahullah. Nah, dengan nafas beliau. Kalau misalnya saya kita mempunyai pakaian yang kemudian terkena penjanasi, kemudian kita menggunakannya dan terkena bisek, persentuhan, perbisekan, baik dengan benda lain misalnya, dengan benda-benda yang agak kasar, kemudian kasus yang menempel di pakaian itu hilang, sifatnya hilang, kasarnya, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, tidak ada sama sekali sifatnya, baik. Maka menurut masa ini, maka itu tetap nasib, karena dihilangkan tidak dengan air. Tapi menurut mazhab yang lainnya, itu sudah suci, karena airnya tidak ada. Dan itu pendapat yang dibuat oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, barang nasib itu dengan apapun hilangnya, maka dia suci. Nah, asalkan sifat-sifatnya sudah tidak ada. Nah, baunya tidak tergaul, warnanya, rasanya, sifat-sifatnya tidak muncul. Dengan apapun dia hilang, apakah dengan air, apakah dengan tanah, apakah dengan angin, nah, maka hilang. Kita memiliki sajadah misalnya yang terkena air kencing dari anak-anak kita. Kemudian kita jemur berhari-hari. Nah, nggak ada hujan berhari-hari. Oh ya, sampai kering, sampai akarnya tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, akar nggak ada sama sekali, maka dia suci. Nah, dengan angin, dengan kering, suci-suci. Baik, tapi menurut mazhab ini belum suci, karena belum disucikan dengan air. Baik, maka tadi disebutkan, baik, tidak ada lain, hanya air. Qala rahimahullah, nah, fa'in taghayyar bighayri mumazah, fa'in taghayyar jika berubah, yang air itu berubah, dia gairi masih tanpa adanya peleburan, pencampuran. Tapi fa'il tersebut seperti potongan kapur, kapur terus. Au juhdin atau minyak. Au milhin ma'i. Atau naam garam air. Garam air itu garam yang dibuat dari air. Mungkin dari air laut. Jadi garam itu ada dua. Garam ma'i ada, garam ma'i. Itu garam yang diambil dari bumi. Ya, mungkin dari dalam bumi. Baik kandungannya itu dibikin garam. Nah, ada garam ma'i ini. Baik, ya. Garam ma'i itu kalau dia dimasukkan ke air, baik, maka dia akan melebur. Nah, melebur dengan air. Baik. Au suksina binajasin atau dipanaskan, nah, dengan najis kuriha. Makruh hukumnya. Nah, makruh hukumnya bersuci dengan air itu. Baik. Ini sudah memasuki masail. Nah, jadi tadi sudah dibahas tentang air yang tahur. Jadi air yang masih dalam sifat aslinya, maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Baik, dipakai untuk menghilangkan najis, dipakai untuk mengangkat hadas. Sekarang misalnya kan begini Bismillah, nah, jika air yang pada asalnya kemasnya, baik, taghayyara berubah sifatnya bi ghairi mumasikin tanpa adanya peleburan. Seperti potongan kapur baru. Kita memiliki air, nah, satu batasannya, kita masukkan satu kapur baru ke dalamnya. Nah, satu kapur baru kita masukkan ke dalamnya. Baik, maka kuriha, makruh hukumnya menggunakan air itu bersuci. Nah, makruh hukumnya menggunakan air itu bersuci. Baik. Kemudian, al-duhmin, atau minyak. Kita punya air, dimasuki minyak. Biasanya kan gak nyampur, kan dia kan ngambang di atasnya. Nah, maka makruh hukumnya untuk bersih dengan air itu. Baik. Atau yang dimasuki garam. Nah, ingat ini tabayyuh ya, berubah sifatnya. Nah, mungkin dari sisi rasanya jadi pahit karena kemusukan kapur barus. Nah, atau rasanya menjadi asin karena ada garamnya. Baik, maka makruh untuk menggunakan air itu. Baik. Atau kemudian dipanaskan menggunakan barang yang najis. Nah, seorang mengumpulkan kotoran sinar. Nah, najis itu sebagai bahan bakar. Baik. Kemudian kan asapnya masuk ke apa? Airnya itu. Nah, baik. Ini makruh hukumnya. Ini akan dikenakan oleh ini pendapat beliau. Nah. Ini kuria. Baik, ini satu masalah yang pertama. Nah, tatkala air itu berubah baik dengan barang-barang yang tadi disebutkan, maka makruh hukumnya untuk menggunakannya sebagai alat untuk bersuci. Nah, kami berikan kepada Allah, baik. Dalam pembahasan yang paling akhir, kalau seseorang memasak air dengan bahan bakar dari barang-barang yang najis, ini juga menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah airnya itu menjadi najis atau tidak? Nah, kalau wajannya, pancinya ditertutup, ini jelas tidak akan terpengaruh, ya, karena asapnya tidak akan balik. Yang dipermasalahkan itu kalau dia masaknya dibuka, pancinya terbuka, karena ini kan kotoran terbakar, baik mengeluarkan asap. Yang asapnya jadi masuk ke dalam air. Nah, yang dia itu merubah. Ya. Merubah baik sifatnya air. Apakah air yang dinasih atau tidak? Nanti pembahasan baik istihalah. Istihalah itu nasih yang berubah. Nah, berubah dengan cara lain. Apakah dia dinasih atau berubah menjadi suci. Baik, ini kalau dari pendapat yang alir, makruh hukumnya. Nah, makruh hukumnya tidak dihukumi najis, tapi makruh hukumnya. Kan itu dina ada semua. Baik. Sempat juga ada yang bertanya, baik, bagaimana hukumnya jika masak air menggunakan blugas? Nah, karena menurut si penanya, blugas di Indonesia itu hanya dua bahan dasarnya. Imma kotoran sapi, wa imma kotoran babi. Nah, kan yang berdina ajakin Allah, kalau itu kotoran sapi jelas. Maksudnya, binatang yang halal dimakan dagingnya, kotoran ini tidak najis. Nah, jelas. Baik. Yang kedua itu yang bermasalah. Nah, jadi kotoran hewan yang haram, najis dia. Baik. Maka, sekarang apakah dia berubah atau tidak airnya? Nah, kalau airnya itu berubah sifatnya, baunya itu berbau sebagaimana bahan bakar aslinya, baik maka dia dikombinasi. Tapi Allah Alam, mungkin nantum pernah masak dengan bugas. Apakah aromanya itu aroma bugas atau aroma lain? Nah, jadi kalau aromanya itu aroma kotoran babi, dia najis itu airnya. Nah, kalau aromanya enggak, jadi itu sudah namanya istihalah. Ya. Nah, kita juga hilang dengan adanya proses, maka dia juga enggak najis lagi. Nah, jadi tergantung nanti perbedaan pendapat dengan pembahasan istihalah. Berubahnya najis dengan bentuk benda yang lain, apakah tetap najis atau najis apa nanti dia juga sudah enggak najis lagi. Baik, ini khan dirinya ya Allah. Nah, kemudian yang kedua. Termasuk yang pertama. Jadi kalau kita punya air berubah sifatnya dengan barang-barang yang tadi disebutkan, maka hukumnya makruh. Baik. Wa in taghayyara. Kalau air itu berubah, kalau air yang kita miliki berubah, dimaksudi dengan lamanya dia. Abu Maya suku saudul ma'i ahlu min nadikin sini, atau sangat susah menjaga air darinya, dari tanaman-tanaman yang tumbuh di dalamnya. Wawarakit saja daun-daun pohon. Au bimujawarakit maikatin, atau berkesatan dengan bangkai. Au suksinahit samsi, atau dipanaskan dengan sinar matahari. Au bisohirin, atau dengan barang yang suci, lan yukrah, tidak makruh. Nah, ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Baik. Jadi masalah yang kedua, air itu berubah. Perubahannya lain dari dengan yang pertama. Berubah terus saking lamanya, air kalau sudah lama berubah warnanya, kemudian jadi hijau. Nah, karena baik sudah banyak lumut yang muncul menjadi hijau dia warna airnya. Baik, yang kita tidak bisa untuk menolak lumut, nah, bagaimana mungkin kita bisa menolak di atas tubuhnya lumut misalnya. Baik, atau kemudian banyak daun-daun pohon yang terjatuh di situ yang menjadi hijau, nah, mungkin juga buah-buahan yang masuk ke dalamnya menjadi hijau. Baik, bahkan mungkin rasanya juga berubah. Nah, atau di mujawa pimaikat ini, atau berjampingan dengan bangkai. So, misalnya, kita punya tanggan. Nah, kita punya tanggan yang dikelilingi oleh kita punya ternak apa ayam atau ternak kambing misalnya. Baik, so, tanggan kita ada di tengah-tengah. Kemudian ternyata ternak kita mati semuanya. Nah, tanpa kita tahu, misalnya kita safar lama, ternak kita nggak ada yang ngurus, ternyata mati. Setelah kita pulang dan kita buka air, ternyata air yang keluar dari tanggung itu berubah sifatnya. Dari baunya, atau rasanya, atau bahkan mungkin warnanya. Nah, sudah berubah, baik ada rasa-rasa ayamnya. Jadi bangkai ayam, berubah sifatnya. Baik, jadi perubahan ya. Perubahan sifat air karena berdekatan dengan bangkai. Bangkainya enggak masuk, enggak. Rapet ini. Ya. Bangkainya enggak ada yang masuk, cuma mungkin aromanya. Aroma bangkai yang ada di sekitar itu mempengaruhi airnya, enggak masuk. Baik. Atau sehingga bisa kita memiliki dan yang tanpa tutup sehingga tiap harinya terkena sinar matahari sehingga jadi hangat airnya. Nah, berubah dengan adanya sinar matahari. Au fitohirin, atau dengan barang yang suci. Nah, kita punya air kemasukan barang yang suci. Ya, barang-barang yang suci masuk ke dalamnya sehingga berubah. Nah, kemasukan madu misalnya sehingga jadi sedikit manis misalnya. Baik, kata beliau lan yukrah, tidak makruh hukumnya untuk bersusun menggunakan air suci. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, na'am, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan catatan dalam masalah ini terutama tentang di mujawal bimaitat ini, air yang berubah karena berdekatan dengan bangkai tadi yang kita sebutkan. Nah, menurut pendapatnya mu'alif, tidak apa-apa tidak mengapa untuk bersih menggunakan air itu. Beliau rahimahullah, yakni saya menyebutkan dalam syarahnya, maaf, wala fakta annal awla tanasuhahu in amkana. Meskipun boleh ya, kita bersuci wudu menggunakan air yang bau bangkai. Nah, bukan karena ada bangkainya ya, bersetangga dengan bangkai. Nah, airnya berubah sifatnya. Baik, kata beliau, baik, walau fakta tidak diragukan, anal aula lebih utama tanazu anhu. Tanazu itu berlepas diri, makanya, baik, pakai saja air yang lainnya jika mungkin. Berupaya untuk menghindarinya, air itu boleh dipakai. Fa'idahu di jama' lam yatabayyar kau afdhal. Kalau kita menjumpai air yang tidak berubah sifatnya, itu yang lebih afdal dipakai untuk berwudu. Nah, sebenarnya kita menggunakan air yang beraroma bangkai. Meskipun kata mualif, tidak apa-apa. Nah, tidak makruh. Ini kata Sayyidina Rasulullah, afdal pakai air yang tidak berubah sifatnya. Nah, ini khanif bin Rasulullah. Ini pendapat beliau, rahimahullah ta'ala. Lebih-lebih lagi khanif bin Rasulullah, mungkin dari sisi min nahiyati tibbiyah daror, mungkin dari penelitian para dokter dari sisi kesehatan itu air yang mudarat misalnya ya. Air yang mudarat, baik, mungkin ikhwan fi din jazakumullah apa yang beliau nukilkan, mungkin air angin-angin itu membawa kata beliau wafat tahmil hajar wa'ih mikroba tahullu fi hadal ma. Angin itu membawa mikroba. Nah, membawa virus-virus dan semacamnya dari bangkai dan masuk ke dalam air. Nah, sehingga ikan yang punya angka semullah, sepun kalau mazhab menyatakan tidak apa. Nah, menurut penelitian dari si kedokteran misalnya, ini mungkin nanti timbul cahaya. Baik, maka kita tidak mengharamkan, ya. Maka kata beliau rahimahullah, lebih afdal kalau ada air yang lainnya, itu yang dipakai. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, ya itu yang dipakai. Menggunakan air yang ada rasa-rasa sampai. Nah, itu kalau kita yakin, perubahannya itu bukan bangkai yang masuk ke dalamnya, tapi berdekatan dengan bangkai sehingga berpengaruh baik dengan air ini. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Karena ikhwan fi din azakumullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ini juga mukhtalafun fi innal ma' tahirun. Bahwasanya air itu suci illa in taghayyara ta'muhu, kecuali jika berubah rasanya aw launuhu atau berubah warnanya aw rihuhu atau berubah baunya binajasatin dengan najis berubahnya tahdutsu fihi yang terjatuh padanya fihi najis itu masuk ke dalam sehingga berubah. Nah, ini hadisnya mukhtalaf fihi, ada yang mendhaifkan, ada yang sebagian menghasankan. Baik, seandainya kita anggap hadis ini sahih ya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya kalau air itu berubah dengan najis yang tidak masuk, najis yang di sebelahnya, maka air tidak dirinya. Nah, jadi kita punya air, ternyata kok berbau atau beraroma atau sifatnya berubah. Bangkai, aroma bangkai padahal bangkainya itu di sebelahnya. Nah, tidak masuk ke dalamnya, maka tidak masuk. Nah, menurut pendapatnya mu'alif, rahimahullah, diperbolehkan menggunakannya. Baik, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.